segala-galanya. Oh, dia akan terkira rindu segala-galanya. Oh, dia akan terkira rindu segala-galanya. Oh, dia akan terkira rindu segala-galanya. Rindu segala-galanya.